الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. Masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya berasal dari Al-Qur'an, kemudian yang berdasarkan hadis, kemudian ditambah lagi sifat-sifat lainnya. Maksudnya kalau yang pertama khusus atau yang di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Yang kedua ditetapkan dalam hadis, walaupun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menambahkan lagi beberapa sifat yang belum disebutkan. Yang telah kita bahas ini Ar-Rahman 'alal 'Arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'Arsy istawa, berada di atasnya, tinggi. Maka berikutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala a'amiltum man fis sama, Al-Mulk ayat ke-16. Ya, sebelumnya sudah, sebelumnya sudah a'amiltum man fis sama, Al-Mulku ayat ke-16. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit? Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbunallahu alladhi fis sama taqaddasa ismuka, Rabb kita Allah yang ada di langit, maha suci namamu. Wa qala lil jariyah, dan Nabi SAW pernah berkata kepada seorang hamba sahaya, seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Qalat, budak wanita ini berkata, fis sama, Allah di langit. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Maka ketika budak wanita ini berkata dia di atas langit, ya ini di atas arsy-nya, maka Rasulullah berkata, bebaskanlah wanita tersebut karena sesungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Rawahu Malik, Ibnu Anas, wa Muslim, wa ghairuhuma minal a'immah. Masih ucapannya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Husain, kam ilahan ta'budu, berapa Tuhan yang engkau sembah? Qala sab'ah, ada 7 Tuhan. Sittatun fil ardi, 6 di bumi. Atau sittatan fil ardi, yang 6 Tuhanku ada di bumi. Wa wahidan fis sama, dan yang satu ada di langit. Qala, maka Nabi bertanya, man li raghbatika wa rahbatika, mana yang engkau bersemangat padanya, dan engkau punya keinginan besar padanya, wa rahbatika, dan engkau merasa takut kepadanya, Qala, maka kata Husain, alladzi fis sama, yaitu Tuhan yang di langit. Kalau yang enam di bumi ya kurang gitu. Qala fatrukis sittata wa'budilladzi fis sama, maka kata Nabi, tinggalkan yang enam dan sembahlah yang di langit. Artinya Nabi membenarkan yang di langit, yaitu Allah, bahwa Allah di langit. Wa ana u'allimuka da'watain, aku akan mengajarimu dua doa. Fa aslama, orang itu akhirnya masuk Islam. Ini si Husain, setelah dia diajak dialog oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika ditanya, dipastikan mana yang paling engkau sukai dan mana yang kau benci, mana yang kau merasa takut padanya. Ternyata Husain mengatakan yang di langit. Walaupun Tuhannya tujuh, tapi ada satu yang paling favorit di sisi beliau, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, tinggalkan yang enam, beribadalah kepada yang satu, yaitu yang di langit. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Husain, beliau berkata, ini Nabi, Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi, ya Allah, berilah aku ilham berupa petunjuk untukku, rushdi waqini syarra nafsi, dan jagalah aku dari kejahatan jiwaku, dari keburukan diriku sendiri. Nah, ini kita sebagai manusia memiliki sisi-sisi keburukan, memiliki sisi-sisi kejahatan. Nah, maka kita juga berlindung dari keburukan dan kejelekan kita. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Karena memang kita diciptakan di samping punya sisi kebaikan, kita juga punya sisi kejelekan. Wa fima nuqila min alamati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Ibnu Qudamah pula, tentang Allah taala berada di atas arsy-Nya, juga berdasarkan manukila, apa yang dinukilkan min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dari tanda-tanda nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tanda-tanda bahwa itu adalah nabi, nabi yang terakhir, wa ashabihi, dan tanda-tanda para sahabatnya. Nah, ini sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyebar di kalangan manusia tentang ciri-ciri dan sifat nabi yang akan muncul. Telah diterangkan dalam Injil, telah diterangkan dalam Taurat. Nah, ini Rasulullah Musa alaihi salam sudah menjelaskan. Rasulullah Isa alaihi salam juga menjelaskan tentang ciri-ciri nabi yang terakhir. Nah, sehingga tentang nabi yang terakhir itu sudah mereka bisa memastikan mana yang memang itu nabi yang terakhir, mana yang bukan, dengan ciri-ciri yang disebutkan. Maka termasuk yang dinukilkan tentang tanda-tanda munculnya nabi atau tanda-tanda bahwa orang itu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fil kutubil mutaqaddimah, pada kitab-kitab terdahulu, annahum yasjuduna bil ardi, mereka itu sujudnya di bumi, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, tapi mereka sangkaannya ilahnya atau tuhannya di langit. Nah, walaupun penukilan ini ada, ya ini ada pembicaraan nanti pada syarahnya insyaallah taala, tapi ini dijadikan dalil pula oleh Ibnu Qudamah tentang benarnya Allah taala berada di atas langit. Wa rawa Abu Daud fi sunanihi, dan Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yani sunan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna ma baina sama'in ila sama'in masiratu kadza wa kadza, sesungguhnya antara satu langit ke langit berikutnya ada jarak seperti ini dan seperti ini. Kadza wa kadza itu ini untuk menunjukkan sebuah jarak, tadi dia disebutkan kadza wa kadza. Wa dzakara al-khabara ila qawlih, terus dalam hadis tersebut disebutkan khabar dari Nabi sampai pada ucapannya, wa fawqa dzalika al-'arsy, di atas itu semua adalah arsy, wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan Allah di atas itu, ini di atas arsy. Fahadha wa ma ashbahahu mimma ajma'a as-salaf rahimahumullah, ini dan yang semisalnya, ini menunjukkan bahwa beliau tidak membatasi hanya ini yang ada periwayatannya, tapi masih ada yang lain, cuma ini sebagai contoh-contoh. Nah, ini cukup dicukupkan dengan beberapa hadis penyebutannya. Wa ma asybahahu, dan yang semisal dengan ini, yang semisal dengan apa yang telah disebutkan, mimma ajma'as salafu rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi, termasuk dari perkara yang telah disepakati oleh salaf rahimahumullah tentang adanya penjelasan bahwa Allah taala berada di atas arsy, dan ala naqlihi wa qabulihi, penukilan tentang hal tersebut, dan bahwa mereka menerimanya, salaf menerimanya, menerima bahwa Allah di atas arsy-Nya. Wa lam yata'arradu li raddihi, dan mereka tidak berusaha untuk membantah. Ini tidak dinukilkan. Terjadi simpang siur di kalangan salafus saleh. Yang satu mengatakan Allah di atas arsy, yang satu mengatakan tidak. Nah, tapi mereka sepakat Allah di atas arsy. Wala ta'wilihi, juga mereka tidak berusaha untuk mentakwil. Takwil yang madmum tentunya. Takwil tapi tanpa dalil. Nama lainnya tahrif, merubah-rubah maknanya. Kalau takwil tapi dengan dalil, namanya tafsir. Tafsir juga takwil juga. Nah, jelaskan seperti ini, kemudian maksudnya seperti ini, tapi dengan dalil, dengan hujjah. Maka sebenarnya takwil itu bisa dibawa kepada dua makna ini, apakah madmum, tercela, ataukah mahmud, terpuji. Sehingga kalau ditanya apakah lebih bagus menggunakan bila takwil atau bila tahrif, yang lebih tepat bila tahrif. Di antara alasannya karena dalam Al-Quran yang dipakai adalah istilahnya tahrif. Wa minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, di antara orang-orang Yahudi mereka mentahrif. Yang dipakai bukan mentakwil tapi mentahrif. Kemudian yang kedua, kalau mentakwil ada juga takwil yang mahmud, yang terpuji. Jadi kalau kita mengatakan bila takwil perlu penjelasan. Tanpa takwil maksudnya takwil yang tercela, yaitu tahrif. Maka lebih tepat kalau kita katakan bila tahrif. Wala tashbihihi, tanpa menyerupakannya. Wala tamthilihi, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Tashbih, keserupaan atau penyerupaan sesuatu dengan yang lainnya, tetapi tidak secara keseluruhan, sebagiannya. Tapi kalau tamthil ini secara menyeluruh, Jadi kalau tamtsil itu sama persis. Tapi kalau tasybih ada mirip-miripnya seperti itu. Nah, misalkan dikatakan mobil ini seperti mobil itu. Padahal mereknya beda. Padahal isinya juga ada beda-bedanya. Tapi dikatakan mobil ini seperti mobil itu. Mirip dengan mobil itu, namanya tasybih. Jadi kalau tamtsil ini sama. Nah, misalkan mobil kijang sama dengan mobil kijang, sama. Itu tamtsil. Asyarah penjelasannya. As-sifatur rabi'ata asyrata al-ulu. Sifat yang ke-14 Allah Ta'ala itu tinggi, al-ulu. Tadi istiwa sebelumnya, sifat ke-13 istiwa ini menetap di atasnya. Ya, kalau al-ulu ini menunjukkan Allah itu tinggi. Nah, apa bedanya dengan istiwa? Ya beda, kalau istiwa berkaitan dengan Allah berada di atasnya. Di mana Allah? Di atas arsy. Ya, kalau al-ulu ini tentang Allah itu tinggi, tidak bersama kita. Tingginya di mana? Ya, tentunya di atas arsy. Nah, nanti akan disebutkan ulu itu, tinggi itu dalam hal apa saja. Al-ulu, baik, sebelumnya ucapan Ibnu Qudamah mimma ajma'as salaf ini menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah juga menukilkan adanya ijma' salaf. Nah, ini Ibnu Qudamah juga di samping berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, beliau juga menukilkan ijma' salaf. Mimma ajma'as salaf. Dalam pendalilan beliau tentang sifat-sifat Allah di samping Al-Qur'an, hadis, beliau juga membawakan ijma' salaf. Dengan ucapan beliau ini, mimma ajma' salafu rahimahumullah. Kemudian al-ulu ini termasuk kategorinya pada sifat zat. Bukan sifat fi'liyah. Sifat zat artinya sifat yang lam yazal wa la yazal, dari dulu dan seterusnya Allah bersifat dengan sifat itu. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan masyiah, kehendak Allah. Seperti Allah tertawa, Allah berbicara juga dari satu sisi termasuk fi'liyah. Walaupun dia dzati, ya ini Allah itu punya sifat bisa berbicara gitu. Tetapi dari masing-masing ucapan tersebut menunjukkan Allah berbicaranya ketika Allah menghendaki dirinya untuk berbicara. Seperti ketika Allah berbicara dengan Musa, karena Allah menghendaki hendak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka sifat al-ulu ini termasuk pada sifat dzat, sifat yang terus melekat, yang terus ada bagi Allah Subhanahu wa taala dari dahulu dan seterusnya. Dari dahulu tanpa waktu yang ditentukan awal permulaannya, sampai seterusnya tanpa waktu yang ditentukan akhir terakhirnya, waktu yang paling terakhirnya, tanpa ada waktu terakhirnya. Tanpa waktu awalnya, tanpa waktu akhirnya. Ini bukan dari dahulu tapi ada nolnya, kapan? Sekian ratus ribu tahun yang lalu, bukan. Tapi memang tidak ada permulaannya. Kemudian paling akhir, yakni tidak ada batas akhirnya. Nah, itulah yang disebut dengan sifat dzat, sifat yang Allah itu terus-menerus memiliki sifat ini. Dari dahulu dan sampai seterusnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-ulu min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Al-ulu, sifat tinggi, termasuk dari sifat-sifat Allah yang telah tetap, telah sahih untuk Allah, yakni Allah memiliki sifat tersebut, bil kitabi was sunnah, berdasarkan Alkitab dan sunnah dan kesepakatan salaf. Juga tentunya ditambah al-aql wal fitrah, ini berdasarkan akal, berdasarkan fitrah juga mendukung akan itu. Akal kita juga menetapkan bahwa Allah di atas, Allah itu tinggi. Nah, bukan seperti kita berada di bawah, rendah di bumi, tetapi Allah adalah tinggi. Begitu pula fitrah kita, ketika kita berdoa, maka kita terbiasa berdoa kepada yang di langit, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fitrah kita mengajari kita bukan berdoanya ke bawah, ya Allah, kemudian ini ke bawah, karena perasaan kita Allahnya ada di bawah. Terus kita akan merasa minta ya ke atas. Nah, ini sudah termasuk fitrah manusia, pembawaan seseorang. Kecuali kalau fitrahnya sudah rusak, dirusak dengan syubhat-syubhat orang yang telah rusak dalam masalah tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal aliyyul azim, Allah itu maha al-ali, maha tinggi, al-azim, maha agung, maha besar, azim arti besar, ini biasa kita artinya agung. Nah, karena disana juga ada akbar, maha besar, tapi sebenarnya azim maksudnya menunjukkan Allah itu maha besar, maha agung. Nah, arsy Allah Ta'ala juga disifati dengan azim, Rabbul Arshil Azim, Azim, Rabbnya Arsh yang Azim, yang sangat besar. Maka dikatakan wa huwal aliyul azim, Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan dalam salatnya ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, rawahu Muslim min hadith Hudzaifah, riwayat Muslim dari hadith Hudzaifah, hadith yang panjang. Jadi sini Syekh Muhammad bin Salam Al-Taymin sebelum mensyarah dalil-dalil yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, maka Syekh Al-Taymin membawakan dulu dalil dari beliau. Nah, ini dalil yang belum disebutkan oleh Ibnu Qudamah tentang Allah itu tinggi. Di antaranya wa huwal aliyul azim, kemudian hadis bacaan salat subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Rawal Muslim min hadis Hudzaifah, wa ajma'a as-salafu 'ala thubuti al-'uluwi lillah, dan salaf sepakat tentang telah tetapnya sifat tinggi bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkan sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Min ghairi tahrif, tentunya tanpa tahrif, tanpa merubah-rubah lafaznya, tanpa merubah-rubah maknanya. Wala ta'til, tanpa penolakan. Wala takyif, tanpa membayang-bayangkan, berimajinasi tentang bagaimana tingginya Allah Ta'ala. Ya, di antaranya misalkan antum bayang-bayangkan misalkan ukuran yang tertinggi berapa, dikira-kira berapa mil kah, ini termasuk takyif. Tanpa itu bukan bagian kita, kita yang mengatakan Allah tinggi. Seberapa tingginya yang jelas, seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah sebelumnya, apa yang terbayang dalam benak kita, maka Allah itu berbeda dengan itu. Apa yang mungkin kita bayangkan dalam pikiran kita, jaraknya sekian dan sekian, Allah itu lebih dari. Nah, karena akal kita tidak mungkin meliputi ilmu Allah Ta'ala, meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yuhituna bihi ilma, Allah katakan demikian. Mereka tidak bisa meliputi keilmuannya, tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang kita bayangkan, yang kita pikirkan mesti salah, mesti tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya. Oleh karena itu dilarang untuk takyif, dilarang untuk membayang-bayangkan tentang bagaimananya. Ada bagaimananya, ada kaifiahnya, seperti apanya ada, cuma itu ghaib indana, ini sesuatu yang tidak diketahui oleh kita. Wala tamthil, tanpa menyamakan. Kalau takyif hanya pada alam pikiran, yang mana mungkin alam pikiran itu menentukan sesuatu yang di alam nyata tidak mesti ada sesuatu tersebut, takyif. Tapi kalau tamthil, ketika memikirkan sesuatu yang kemudian diiringi dengan benda yang ada di muka bumi. Nah, di alam nyata kita memikirkan mungkin seperti ini, kalau kita katakan, nah seperti ini bentuknya, langsung ditunjuk sesuatu yang dimaksud. Itu namanya tamthil. Kalau takyif hanya sekedar di alam pikiran, tetapi belum tentu bisa terjadi di alam nyata. Wayan qasimu ila kismain, dan sifat tingginya Allah terbagi menjadi dua. Ulu sifat, yang pertama ulu sifat, tingginya sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang dimaksud Allah itu maha tinggi, tinggi dalam hal sifatnya. Ini maksud pertama. Bima'na anna sifatihi ta'ala ulia, itu maknanya bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya tinggi. Laisa fiha naqsun, tidak ada kekurangan padanya. Biwajihin minal wujuh, dari satu sisi di antara sisi-sisi yang ada. Wa daliluhu ma sabaqa, dalilnya apa yang telah lewat. Jadi dikatakan Allah itu maha tinggi, maksud yang pertama adalah semua sifat-sifat Allah kedudukannya paling mulianya, paling tingginya. Allah itu memiliki sifat al-hayah, hidup. Maka maknanya hidup yang sempurna, bukan hidup yang ada kekurangan padanya, bukan hidup seperti hidupnya manusia yang terkena padanya al-fana, akan rusak. Nah, tapi hidupnya Allah Ta'ala hidup yang sempurna, sesuai dengan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berilmu, ilmunya ilmu yang paling sempurnanya, bukan ilmu seperti kita, bukan ilmu seperti orang yang paling pintar di antara kita, tetapi justru ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang paling sempurnanya. Yang kedua, ba ulu dzat, yang dimaksud ulu tinggi yaitu dzatnya. Dzat itu tinggi, bukan bersama kita. Bima'na anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi, yaitu maknanya bahwa zatnya Allah itu di atas seluruh makhluknya. Wa daliluhu ma'a ma sabaqa, dalilnya juga bersama yang telah lewat. Ada ma'nya itu? Ada ma'nya. Wa daliluhu ma'a ma sabaqa, dalilnya bersama yang telah lewat. Qulhu ta'ala, yaitu a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Ini kalau ini pembahasannya lebih khusus tentang ulu dzat, tingginya dzat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah membawakan dalil sebelumnya tentang sifat tinggi Allah taala. Yang menunjukkan bahwa sifat tinggi Allah taala mencakup zat maupun sifatnya, bukan sekedar zatnya saja. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah memang lebih arahnya pada masalah tingginya zat Allah taala. Tapi masalah sifat tinggi bagi Allah mencakup juga sifat-sifat semuanya. Sifatnya semuanya adalah maha tinggi dibandingkan yang lainnya. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbunallahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka. Rabb kami Allah yang di langit, maha suci namamu. Al-hadith, maksudnya al-haditha, artinya ikra'il hadith, baca al-hadith tersebut sampai selesai. Ikra' ila akhiril hadith, maknanya ikra' bacalah sampai akhir hadith. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sayangnya wafihi padanya Ibnu Ziyadah Ibnu Muhammad. Ada seorang perawi bernama Ziyadah Ibnu Muhammad. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, mungkarul hadith, seorang yang mungkar hadithnya. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, disebutkan di sini oleh pentakhrijnya bahwa hadis ini ada dua sanad, ini ada dua rantai urutan perawinya. Nah, tapi dua-duanya dhaif, walaupun ada dua sanad, akan tapi dua-duanya dhaif. Yaitu kalau pada sanad pertama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, padanya ada Ziyadah Ibnu Muhammad. Ziyadah Ibnu Muhammad, beliau seorang perawi yang mungkarul hadis, yang menyebabkan hadis ini menjadi dhaif. Adapun pada sanad kedua banyak, ada kemajhulan padanya, ini ada perawi yang disebutkan Anil Asyiyah dari para syekh, nggak tahu syekhnya siapa. Nah, ini juga menyebabkan hadisnya lemah. Juga ada Abu Bakar ibnu Abi Maryam dalam sanad yang kedua. Adapun dalam sanad yang pertama, yaitu ada Ziyadah ibnu Muhammad seperti yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Secara makna kita tidak mengingkarinya, cuma untuk berhujjah kurang kuat. Kita berhujjah dengan hadis yang lainnya yang lebih kuat. Tapi secara makna benar. Kadang demikian, hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. Jadi kadang dibawakan sekedar apa? Istiqnas kadang. Para ulama membawakannya sekedar istiqnas. Istiqnas itu artinya daripada enggak ada, atau sekedar supaya lebih kuat, sampai hadis dhaif pun ada. Nah, itu istiqnas. Dalam masalah fikih kadang demikian, dalam masalah fikih enggak ada hadisnya. Dalam masalah itu ada juga ijtihad para ulama. Tapi ada hadis dhaif, dibawakan oleh ulama. Nah, Nabi berkata seperti ini, cuma hadisnya dhaif. Nah, itu apa? Istiqnas. Nah, daripada enggak ada hadis sama sekali, adanya cuma perkataan ulama, ijtihad ulama, ada hadis dhaif, maka dibawa. Artinya pendapat ini tidak semata-mata pendapat ulama, ada hadis juga cuma sayangnya lemah. Baik. Maka di sini hadisnya lemah tapi maknanya sahih. Wa qauluhu lil jariyah, kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita, yakni ketika tuannya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Muawiyah bin Hakam. Tuannya bernama Muawiyah bin Hakam. Bahwa dia pernah memukul budak wanitanya. Pernah menamparnya. Maka bagaimana cara untuk bertaubatnya, kafarahnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu kepada wanita tersebut. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat, dia berkata, fis sama. Dia di langit. Qala, maka kata Nabi, a'tiqha, bebaskan wanita itu. Fa innaha mu'minah. Karena dia seorang budak wanita yang beriman. Ini menunjukkan bahwa di antara bentuk-bentuk keimanan adalah menyatakan Allah di atas langit. Sampai-sampai ketika wanita ini akan dibebaskan, maka dites dulu beriman atau tidak. Ditesnya bukan, nah, ya ini di antara pertanyaannya adalah masalah Allah di mana? Allah di atas langit. Ketika jawabannya benar, maka dia dianggap sebagai nabi. Dianggap oleh Nabi sebagai wanita yang mukminah, wanita yang beriman. Naam. Qala fa inna qala atiqha fa innaha mukminah. Nabi berkata, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Rawahu Muslim fi qissati Muawiyah ibn al-Hakam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kisah Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, tentunya berdasarkan hadis ini juga menunjukkan boleh untuk kita bertanya di mana Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, begitu pula Adz-Dzahabi, menyebutkan bahwa dari hadis ini menunjukkan bolehnya bertanya Allah itu di mana. Dan ini berbeda dengan ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Menurut mereka tidak pantas untuk menanyakan Allah di mana. Tetapi yang benar justru ini pertanyaan yang syar'i. Karena Nabi yang mengajari Allah di mana. Nah, kita termasuk yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita juga tentang Ainallah, Allah ada di mana. Allah fis sama, kemudian dengan dalilnya kalau bisa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain ibn Ubaid al-Khuza'i walid Imran ibn Husain. Nah, walid Imran ibn Husain. Perkataan Husain kepada Ubaid, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain bin Ubaid, ayahnya Imran bin Husain. Utruki sittah, kata Nabi, tinggalkan yang enam. Wa'budilladzi fis sama, dan beribadahlah kepada yang di langit. Hadza huwa al-lafdhu alladhi dzakarahu al-mu'allif. Inilah lafaz yang disebutkan oleh al-mu'allif. Wa dzakarahu fil isabah min riwayat Ibnu Khuzaimah fi qissati islamihi bi lafdhi ghairi hadha. Tapi kata Syekh Muhammad bin Salam Al-Thaimin, telah disebutkan dalam kitab al-isabah dari riwayat Ibnu Khuzaimah tentang kisah masuk Islamnya Husain Ibnu Ubaid, ayahnya Imran bin Husain, dengan lafaz yang beda dengan lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah ini. Nah, lafaznya beda tapi ya kurang lebih itu. Wa fihi iqraru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hadis ini terdapat iqrar, penetapan, pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, kepada Husain. Pembenaran dari Nabi. Hina qala, ketika Husain berkata, sittatan fil ardi, Tuhanku adalah tujuh yang enam di bumi, wa wahidan fis sama, yang satu di langit. Nah, Nabi tidak mengingkari yang di langit. Kemudian utruki sittah, tinggalkan yang enam. Wa'bud alladhi fis sama. Artinya diakui oleh Nabi bahwa benar Allah itu di langit. Sembahlah Allah yang di langit. Baik, sama hadis ini juga sayangnya adalah hadis yang dhaif pula. Nah, terdapat di dalamnya perawi yang bernama Imran ibnu Khalid, seorang yang dhaif. Tapi secara makna ya benar juga, secara makna benar, hanya hadisnya lemah. Wa ajma'as salafu 'ala thubuti 'uluwi dzat. Maka salafus saleh telah sepakat tentang penetapan adanya sifat tinggi bagi zat Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu zatnya tinggi, tidak bersama makhluknya, tidak bersama kita, tetapi di atas arsy. Wa qawluhu fis sama, adapun dikatakan, nah, wa qawluhu fis sama, ini salafus saleh juga sepakat, wa qawlihi ala qawlihi fis sama, tentang Allah Ta'ala itu ada di langit. Apa nak ulang ya bacanya? Wa jama'a as-salafu 'ala thubuti 'uluwi dzati lillahi wa qawlihi fis sama. Salaf sepakat tentang telah sahihnya sifat tinggi bagi zat Allah dan bahwa Allah itu ada di langit. Fa yajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkannya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaf tadi. Min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubah lafaz, tanpa merubah-rubah makna, yakni tanpa mengatakan tinggi maksudnya demikian dan demikian. Tinggi ya tinggi. Tinggi dalam hal sifatnya, tinggi dalam hal zatnya. Wala ta'til, tanpa menolak. Wala takyif, tanpa menanyakan tentang bagaimananya. Yakni mereka-reka seperti apa tingginya Allah Ta'ala. Wala tamthil, tanpa menyamakan dengan tingginya makhluk. Waqad ankaru ahlu ta'til kaunallahi bidzatihi fis sama. Ahlu ta'til telah mengingkari bahwa Allah Ta'ala itu dengan zatnya ada di langit. Wa fassaru ma'naha, dan mereka mentafsirkan maknanya adalah anna fis sama mulkuhu wa sultanuhu. Kata mereka maksudnya Allah itu di langit, maksudnya kerajaannya, kekuasaannya di langit. Wa nahwuhu, dan yang semisalnya. Nah, wa fassaru ma'naha anna fis sama'i mulkahu wa sultanahu, bahwa yang di langit itu yaitu kerajaannya dan kekuasaannya. Wa nahwuhu, dan yang semisalnya dari tafsir-tafsir yang datang dari mereka. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah, kita bantah terhadap mereka apa yang lewat, apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yang pertama apa? Khilaf zahir nusus, menyelisih zahir dari nas. Zahir kan jelas aina Allah, di mana Allah. Kok kemudian dikatakan maksudnya kerajaannya di langit. Maksudnya kekuasaan di langit. Pertanyaannya Allah, bukan kerajaannya. Bukan aina mulkuhu, aina sultanuhu, bukan. Tapi aina Allah, Allah langsung. Enggak ada yang di, ya ini yang dimahdhuf di sini. Ini secara zahirnya begitu. Walaupun kalau secara mungkin-mungkin ya bisa aja. Maksudnya ada mudhaf yang terbuang. Aina mulkullahi, aina sultanullahi. Cuma ini kan berarti tidak sesuai zahirnya. Perlu dalil. Nah, itu masalah yang perlu dalil. Maka yang kedua, 6, khilaf tariqis salaf, menyelisih jalan salaf. Kemudian yang ketiga, laisa lahu dalil, tidak ada padanya dalil. Kalau kita katakan mungkin ada maksudnya, bisa, tetapi mana dalilnya? Nyata tidak ada dalil padanya. Maka ketika tidak ada dalil padanya, kembali kepada zahir nas. Aina Allah, bukan aina mulkullah. Di mana Allah, pertanyaannya Nabi kepada budak tersebut, bukan di mana kerajaannya Allah. Sehingga akhirnya tafsirnya kerajaan Allah di langit. Bukan begitu. Wa bi wajhin rabi', ditambah sisi yang keempat, anna mulkallahi wa sultanahu fis sama' wa fil ardi aydhan. Kalau dikatakan yang dimaksud adalah aina Allah, artinya aina mulkullah, di mana kerajaan Allah, lalu dijawab di langit, artinya yang di langit itu adalah kerajaannya, kekuasaannya, maka bisa dijawab dengan yang keempat. Kalau masalah kerajaan dan kekuasaannya, bukan di langit saja. Fis sama wa fil ardi aydhan. Kerajaan Allah di langit dan di bumi. Nah, artinya kalau kita katakan artinya kerajaan, seolah-olah ada pengkhususan, kerajaan Allah hanya di langit. Sehingga ketika ditanya, aina Allah, dijawab fis sama. Maksudnya kerajaannya di langit. Nah, yang di bumi kerajaannya bukan. Harusnya kalau misalkan yang dimaksud kerajaan, mestinya dia akan berkata, si budak wanita ini, fis sama o fil ardi, di langit dan di bumi. Kalau memang yang dimaksud adalah kerajaannya dan kekuasaannya. Ya jelas, yang dimaksud adalah Allah itu sendiri. Allah di mana? Maka jawabannya di langit, bukan fis sama o fil ardi, di langit dan di bumi, bukan. Yang kelima, jawaban yang kelima, yang tambahan dari tiga jawaban yang ada pada kaidah yang keempat. Sekarang jawaban yang kelima, wa huwa dalalatul aqli alaihi, dan bahwa Allah itu di atas langit, itulah yang ditunjukkan oleh akal. Li'annahu sifatu kamal, karena tinggi itu merupakan sifat kesempurnaan. Ya tadi kalau kita katakan Allah ada di bawah, ya kira sempurna atau rendah? Rendah. Nah, enggak di bawah, di depan kita. Itu juga rendah juga. Kok sama dengan kita jadinya? Tapi kalau dikatakan Allah di atas, ini tinggi. Kita kalah. Lebih sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara akal pun lebih menunjukkan sempurna Allah ta'ala kalau Allah memiliki sifat tinggi zatnya. Nah, justru kalau dikatakan Allah itu sama dengan kita, atau bahkan di bawah kita, ini menunjukkan rendahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi wajhin sadis, kemudian dengan jawaban yang keenam, wa huwa dalalatul fitrah, yaitu yang ditunjukkan oleh fitrah alaihi, lianna al-khalqa mafturuna ala anna allaha fis sama, karena makhluk mereka itu sudah diberikan fitrah bahwa Allah itu di langit. Nah, bahwa Allah itu di langit. Ada penukilan dalam hal ini bahwa pernah ada kejadian di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin mengadakan salat istisqa, minta hujan. Kemudian beliau melihat ada semut yang kaki dan tangannya posisinya ke atas, badannya di bawah. Ini sedang istisqa, sedang minta hujan. Maka Nabi Sulaiman kembali, sudah didahului oleh semut. Nah, cuma Allah alam, hadisnya juga tidak kuat tentang masalah. Cuma ada kisah seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa sampai semut pun menengadahkannya ke langit. Kalau manusia jelas, manusia terlihat dari ketika mereka berdoa, ketika mereka berharap, mesti berharapnya pandangannya ditujukan ke atas. Bagaimana Nabi SAW ketika ingin kiblatnya pindah ke Ka'bah, maka kata Allah Ta'ala, qad nara taqallubaka fi wajhika ila as-sama', kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Nabi melihat ke langit, kapan turun wahyu, kapan turun wahyu. Nah, menunjukkan bahwa sampai Nabi pun ya, Nabi seorang manusia. Ketika menginginkan sesuatu, mengharapkan dari Allah, menengadahnya ke langit. Makanya secara fitrah manusia itu punya pembawaan mengharapkan sesuatu dari yang di atas langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan pembahasan yang penting juga, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna kaunillahi fis sama, makna Allah itu di langit. Mungkin kita agak bingung juga, Allah dikatakan di atas arsy, tapi dalam berbagai lafaz disebutkan fis sama, di langit. Fi kan menunjukkan tempat, al-ma'u fil kubi, air di dalam gelas, jadi airnya di dalam gelas, dilengkapi oleh gelas. Sekarang dikatakan aina Allah, jawabnya fis sama, di langit. Kalau secara zahir kan berarti di dalam langit. Bagaimana ini? Maka beliau menjelaskan al-makna sahih, makna yang benar liqaulillahi fis sama, bahwa Allah itu di langit, anallahu ta'ala ala sama, Allah itu di atas langit. Fa fi bimakna ala, fi di sini maknanya adalah ala, bukan fi bermakna dzarf, di dalam, tapi maknanya ala, di atas. Walaysat lidzarfiyyah, bukan maknanya dzarf, tempat. Ini bukan berarti maknanya Allah di dalam langit, tempatnya Allah di langitnya, jadi Allah dilingkupi oleh langit. Tetapi maknanya adalah Allahu ala sama, Allah di atas langit. Lianna sama'a, karena langit, la tuhitu billah, tidak bisa melingkupi Allah. Langit makhluk. Nah, Allahu akbar, ini sama daripada sekedar langit. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Nah, langit masih belum ada apa-apanya dibandingkan arsy. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala itu bisa diliputi oleh langit. Ini jawaban yang pertama, kenapa dikatakan fi maknanya ala. Karena secara maknanya tidak mungkin Allah itu diliputi oleh langit. Jadi tidak mungkin fi-nya bermakna bahwa Allah itu di dalam langit. Mesti fi-nya bermakna ala. Ini bisa kita pahami dari konteks kalimatnya. Fi maknanya ala, bukan fi maknanya Allah itu bertempat tinggal di langit. Bukan. Atau yang kedua, innahu fil 'ulu, yaitu Allah itu berada di ketinggian. Fasama bi makna al-'ulu. Sama di sini maknanya bukan langit yang kita maksud, tetapi maknanya lah al-'ulu, as-sama'i al-'ulu, ini tinggi. Wa laysa al-muradu biha as-sama'u al-mabniyah, bukan yang dimaksud langit yang dibangun. Nah, inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-laili wan-nahari wal-fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Nah, air hujan turunnya dari langit atau dari mana? Awan ya? Dari awan. Awan itu belum langit. Tapi dikatakan wa anzala minas sama'i. Nah, berarti as-sama di sini maksudnya bukan langit yang kita maksud, yang kita ketahui biasanya. Tapi as-sama di sini maksudnya adalah al-'ulu, suatu yang tinggi. Allah menurunkan dari ketinggian berupa air, itu air hujan. Nah, karena kalau as-sama maknanya adalah as-sama, berarti kan entah langit ke satu, langit kedua, langit ketiga. Nah, ternyata kita ketahui hujan itu turunnya dari awan. Nah, belum mencapai langit. Bahkan pesawat saja masih di atasnya awan. Maka yang dimaksud as-sama di situ adalah al-'ulu, sehingga bisa dibawakan kepada kalimat-kalimat ketika menyebutkan Allah fis sama, ini Allah fil 'ulu, maksudnya Allah itu di ketinggian, bukan fis sama, di dalam langit. Jadi ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, fi maknanya ala, di atas as-sama, di atas langit, yang jauh terus di atas arsh. Atau yang kedua, as-samanya, fi-nya tetap fi, tapi as-samanya bermakna al-ulu, ketinggian. Tanbih, kemudian yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, dzakara al-muallifu rahimahullah menyebutkan annahu nuqila an ba'dil kutub al-mutaqaddimah, telah dinukilkan dari sebagian kitab terdahulu, anna min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, bahwa termasuk tanda-tanda seseorang itu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya, annahum yasjuduna bil ardi, tandanya mereka itu sujudnya di bumi, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, tetapi mereka menyangka bahwa Tuhan mereka di langit. Wa hadha naqlu ghairu sahih, penukilan ini tidak benar, li'annahu la sanada lahu, tidak benar karena tidak ada sanadnya. Tapi kalau di takhrij di kitabana disebutkan warada dzalika dimna athari akhrajahu Ibnu Qudamah fil 'Ulu bi isnadihi la 'Adi Ibni Umairah Ibni Farwa al-Ma'badi wal qissah fil Isabah fi tarjamati 'Adi Ibni Umairah wa dzakaraha adz-Dzahabi fil 'Ulu wa qala hadza haditsun gharib. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada sanad padanya. Tapi pentakhrij kitab ini Ashraf Ibnu Abdul Maqsud Ibnu Abdul Rahim beliau menyebutkan akar ini terdapat pada sebuah athar. Ini termasuk bagian dari sebuah athar. Sebuah penukilan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Ulu. Yang di situ ada sanadnya, yaitu sampai kepada Adi Ibnu Umairah Ibnu Farwah Al-Ma'badi. Dan kisah ini juga terdapat pada kitab Al-Isabah, yaitu pada tarjamahnya Adi Ibnu Umairah. Dan disebutkan pula oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu halaman ke-25, dan Adz-Dzahabi mengatakan hadza haditsun gharib. Ini pernyataan Syekh Utsaimin tidak ada sanadnya, dilengkapi bahwa sebenarnya ada sanadnya. Nah, didapati dalam kitab Al-Isabah, dalam kitab Al-Ulunya Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Ulunya Adz-Dzahabi disebutkan dengan sanad. Cuma memang tidak secara khusus pernyataan seperti itu. Jadi dalam satu akar yang kandungannya adalah seperti itu. Kemudian juga kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, sisi kelemahannya, kalau yang pertama kata beliau tidak ada sanadnya, tidak ada rantai urutan para perawinya. Yang kedua, wali annal imana bi'uluwillah wa sujudilahu la yakhtassani bihadil ummah. Sekarang secara maknanya, kalau secara sanadnya, secara maknanya tentang tingginya Allah dan bersujud kepadanya, ini bukan kekhususan umat ini. Kalau dalam asarnya seolah-olah kekhususan, ciri-ciri Nabi dan para sahabatnya, mereka bersujudnya di bumi. Berarti sebelumnya seolah-olah tidak bersujud, atau sujudnya lain lagi, mungkin berdiri kah, mungkin yang lainnya. Tetapi kata beliau ini bukan kekhususan umat ini, sama umat-umat sebelumnya juga sama. Mereka mengimani Allah itu tinggi, meyakini Allah itu di atas langit, dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini. Wama la yakhtassu, maka sesuatu yang tidak khusus, la yasihu an yakuna alamatan, tidak mungkin dijadikan tanda. Katakan tanda seseorang itu disebut nabi akhir zaman, juga para sahabatnya, mereka sujud kepada Allah di bumi dan mereka menyangka Allah di atas langit. Padahal pernyataan Allah di atas langit ini bukan kekhususan umat beliau. Nah, dalam arti umat sebelumnya tidak meyakini Allah di atas langit. Lihat bagaimana Fir'aun ketika ingin mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Berkata kepada Haman, "Ibnili sahhan." Bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi. Aku ingin naik ke atas. Bisa jadi aku mendapati sebab-sebab untuk melihat Tuhannya Musa. Fir'aun. Berarti terkenal dari dakwah Nabi Musa, Allah itu di atas. Nah, kalau dikatakan Nabi terakhir ini meyakini Allah di atas, ya dari zaman Nabi Musa juga Nabi Musa mengatakan Allah di atas. Berarti ciri-ciri Nabi Musa juga akhirnya. Nah, bukan ciri khusus Nabi terakhir. Kemudian juga wali anna ta'bira bizami, ungkapan dengan za'm, kan ungkapannya yaz'umuna, mereka menyangka. Fi hadzal amri, dalam urusan ini, laisa bimadhin, bukan sesuatu yang terpuji. Harusnya ya'taqiduna, mereka meyakini. Tapi di situ dikatakan yaz'umuna, persangkaan mereka. Nah, seperti ini menyangka dalam perkara yang sudah pasti, sesuatu yang tidak terpuji. Sesuatu yang sifatnya keyakinan masih sekedar menyangka, ini sesuatu yang tidak terpuji. Li'anna aktsara ma ya'ti az-za'mu fi ma yashuk fi ma yushakku fi, karena kebanyakan datang lafaz za'm, persangkaan, pada apa-apa yang diragukan. Nah, ini ada makna meragukan. Ada suatu perkara orang meyakini itu, tetapi sebenarnya mereka juga masih ragu-ragu. Berarti istilahnya yaz'umu. Nah, untuk mengatakan sebagai ciri khasnya mereka, harusnya kan ya'taqiduna. Tapi kalau yaz'umuna, jadinya bukan pujian. Seolah-olah di antara tanda Nabi dan para sahabatnya, mereka masih menyangka saja Allah di atas langit. Nah, masih ada sisi-sisi keraguan padanya. Maka atsar tentang hal tersebut, kalau secara sanadnya ada sanadnya, artinya kalau ada sanadnya tinggal dicek sahih atau dhaifnya. Tapi dari sisi maknanya, banyak yang meragukan padanya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian su'ilal Imam Malik Ibni Anas rahimahullahu taala, faqila, dikatakan kepada beliau, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Dan kunyahnya para imam yang empat semuanya adalah Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyah siapa? Abu Hanifah. Kalau yang lain semuanya Abu Abdillah. Imam Ahmad, Abu Abdillah, Imam Malik, Abu Abdillah, Imam Syafi'i, Abu Abdillah. Bisa digunakan untuk ngetes anak murid. Tanya, siapa kunyahnya Abu Hanifah? Kalau dia cerdik, dia akan bilang Abu Hanifah. Kalau cepat berpikirnya, Abu Hanifah ya Abu Hanifah, mana Abu Hanifah? Tapi kalau dia agak lambat ataukah mungkin gugup ditanya, akhirnya mengatakan Allah a'lam. Ala Abu Hanifah ya Abu Hanifah. Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa. Kaifa istawa, bagaimana istawanya? Nah, dia ingin rincian bagaimana sih istiwanya Allah. Istiwanya Allah itu seperti apa? Kalau istiwanya kita yang jelas di atas karpet ya seperti ini istiwanya kita. Di atas karpet gambarnya seperti apa? Ya seperti ini. Kalau mau digambarkan dalam bentuk tulisannya, kita bisa menggambarkan posisinya seperti apa. Nah, orang ini bertanya tentang istawanya Allah itu seperti apa di atas arsy. Faqala, kata Imam Malik, al istiwa'u ghairu majhul. Istiwa bukan sesuatu yang majhul. Ini sesuatu yang dikenal ya tadi. Kalau kita berbicara istiwa tentang manusia, ya jelas istiwanya di atas kuda ya seperti itu. Istiwanya di atas karpet ya seperti ini. Istiwanya di atas mobil ya, gambarannya seperti itu. Bagaimana nyamannya? Maka kalimat istiwa ghairu majhul, sesuatu yang jelas. Wal kaifu ghairu ma'kul, tetapi tentang bagaimananya dikaitkan dengan Allah Ta'ala, itu yang ghairu ma'kul, yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ini tidak bisa kita memikirkannya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu kebid'ahan. Bertanya Allah di atas arsy seperti apa, itu pertanyaan bid'ah, kata Imam Malik. Tsumma amara birrajul fa ukhrija, kemudian Imam Malik memerintahkan laki-laki tersebut, lalu laki-laki itu dikeluarkan. Nah, dan Imam Malik ini dikatakan seorang imam yang punya wibawa, disegani. Ucapannya itu diikuti banyak orang. Ya, antaranya seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Ada yang bertanya, saya Imam Malik diusir, keluarkan. Asyarah, dan Imam Malik termasuk imam yang punya keunikan dari sisi beliau kelahiran Yaman, kemudian beliau mengajarnya di Madinah, sampai disebut sebagai imam Darul Hijrah. Ini beliau gak pernah keluar Madinah sampai dikatakan begitu, kecuali pada saat-saat tertentu benar-benar di Madinah terus, sampai digelari dengan imam Darul Hijrah, imamnya negeri Hijrah, itu kota Madinah. Tapi kemudian setelah itu madhab beliau tersebarnya di daerah Maghrib, daerah Maroko, Tunisia. Di daerah Madinah sendiri sekarang madhabnya apa? Hambali. Gak ada sisa-sisa peninggalannya. Harusnya kan dulu imamnya Imam Malik di situ, mestinya sekarang ada satu daerah yang Maliki. Nyata hilang sudah madhab Maliki di Jazirah Arab. Ini di daerah Hijaz atau daerah khususnya Madinah itu sendiri. Nah, justru madhabnya tersebarnya di daerah yang jauh, di Afrika, Tunis, Maroko. Ini sisi uniknya Imam Malik. Imam Ahmad yang dulunya tinggal di Baghdad malah tersebar madhabnya di Saudi sekarang. Di Baghdad sendiri disebutkan yang tersebar adalah di antara madhab Syafi'i. Indonesia juga Syafi'i. Asyarah, jawab al-imam Malik ibni Anas ibni Malik, jawaban al-imam Malik ibni Anas ibni Malik, nama ayahnya Anas, nama kakeknya Malik, jadi ada kesan beliau anaknya Anas bin Malik, Malik bin Anas bin Malik. Kata beliau, walaisa abuhu Anas bin Malik as-sahabi, tapi bukanlah berarti bapaknya adalah Anas ibnu Malik yang seorang sahabat. Bal ghairuhu, akan tapi yang lainnya. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in, kakeknya Imam Malik, yakni Malik itu sendiri, min kibari tabi'in, termasuk kibar tabi'in. Ini tokoh tua di kalangan tabi'in, generasi tua di kalangan tabi'in. Wa abu jaddihi, bapak dari kakeknya, berarti buyutnya, bapaknya Malik, minas sahabah, tergolong sahabat. Bapaknya Malik. Wulida Malik sanata 93 minal hijrah. Beliau terlahir, ini Malik terlahir pada tahun 93 Hijriah. Bil Madinah, di sini sebutkan di Madinah. Allah misalnya dinukilkan di nah, pada penukilan yang lainnya bahwa beliau kelahirannya kelahiran Yaman. Allah misalnya, atau bisa jadi ya ini beliau keturunan Yaman. Tapi anak ketahui bahkan kelahirannya kelahiran Yaman. Wa mata fiha. Dan beliau meninggal di Madinah. Kalau ini sahih, beliau meninggal di Madinah. Fi sanati 79 wa 100 min al-hijrah. Wa huwa fi 'asri tabi'it tabi'in, dan beliau di pada masa tabi'it tabi'in. Su'ila Malik, Imam Malik pernah ditanya. Faqila, maka dikatakan, ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arasy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana istawanya? Istawa secara bahasa artinya al-irtifa', tinggi, al-'ulu. Wastaqarra, menetap. Ini namanya istiwa. Pengertian secara bahasa. Maka dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Faqala rahimahullah, beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwanya Allah itu tidak majhul. Yani maksudnya kalimat istiwa ghairu majhul. Kalimat istiwa ghairu majhul. Ai ma'lumul makna. Yani maklum maknanya. Wa huwa al-'ulu wal istiqrar. Yaitu tentang ulunya dan istiqrarnya. Jadi kan ayat Allah taala itu atau kalimat istiwa itu maknanya adalah tinggi dan menetap. Jadi ucapan beliau al-istiwa'u ghairu majhul, maksudnya kata istiwa itu ma'ruf dalam bahasa. Artinya al-'ulu wal istiqrar. Dan ini juga bisa diterapkan pada sifat-sifat yang lain. Tangan, bagaimana tangannya Allah? Iyad itu ma'lum fil lughah. Ghairu majhul, satu yang dikenal secara bahasa. Bahkan kalau menanyakan apa itu tangan, malah dipertanyakan. Ya khususnya maksudnya orang Arab ya, sesama Arab. Sekarang ada orang Arab bertanya, "Wah, wal yad, apa itu tangan?" Bisa ditanyakan nanti, orang Arab bukan kamu. Kok enggak tahu tangan? Ini sudah maklum indal Arab, tangan ya, tangan maksudnya. Tinggal tangannya dikembalikan kepada siapa? Kalau kepada manusia ya seperti ini, kalau kepada kera ya seperti itu, kalau kepada Allah ya itu yang ghairu ma'kul. Kita tidak bisa memikirkannya karena Allah tidak menjelaskan. Wal kaifu ghairu ma'kul, tetapi menanyakan bagaimananya, memikirkan tentang seperti apanya, itu yang ghairu ma'kul, tidak masuk akal. Ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrakah bil aql. Nah, ini tentang seperti apanya istiwa itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Lianna Allah taala a'zamu wa ajallu. Karena Allah itu maha agung dan maha sempurna, maha besar. Min antudrikal uqul. Daripada akal itu bisa menjangkauinya. Kaifiyata sifatihi, tentang bagaimana seperti apanya sifat Allah taala. Seperti apanya istiwanya Allah taala. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Ai al istiwa wajibun. Mengimani Allah itu istiwa wajib. Maknanya jelas secara bahasa, istiqrar, menetap, ulu, tinggi. Mengimaninya wajib. Tentang bagaimananya itu yang kita tidak mengetahui seperti apanya. Liwurudihi fil kitabi wa sunnah. Karena datang dalam Al-Quran dan sunnah penyebutannya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tentang Allah di atas arsy-nya ada 7 tempat. Di 7 tempat. Banyak sekali. Wa sunnah juga dalam hadis Nabi. Wa su'alu anhu. Yani bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Tentang seperti apanya. Ai anil kaifi, yaitu tentang bagaimananya, bid'ah, yaitu pertanyaan bid'ah. Jadi yang bid'ah itu bukan sekedar amalan, ada juga pertanyaan yang bid'ah, yaitu bertanya tentang bagaimana seperti apanya sifat Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang baru. Kenapa? Lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tidak pernah didapati pertanyaan ini di zaman Nabi dan para sahabatnya. Ini mestinya kan para sahabat orang yang paling kritis. Kalau ada yang tidak diketahui langsung bertanya. Banyak kisah-kisah yang para sahabat bertanya kepada Rasulullah, seperti apa, maksudnya apa banyak. Tapi tidak pernah didapati mereka bertanya tentang Allah seperti apa istiwanya, tangan Allah itu seperti apa. Gak ada pertanyaan seperti itu. Artinya menunjukkan di zaman sahabat pun sudah dipahami yang seperti itu tidak boleh ditanyakan. Nah, tidak mungkin untuk ditanyakan. Nah, kemudian baru muncul di zaman Imam Malik ada yang bertanya. Berarti pertanyaan yang bid'ah, tidak ada contohnya. Umma amara bisail. Kemudian beliau memerintahkan terhadap si penanya itu untuk dikeluarkan. Fa ukhrij 'anil masjid, maka orang itu dikeluarkan dari masjid, khaufan min an yuftinan nas. Dikhawatirkan dia membuat fitnah kepada manusia, fi aqidatihim, dalam masalah akidah mereka, wa ta'ziran lahu, sebagai hukuman baginya pula, ta'zir, ta'ziran hukuman. Biman'ihi min majalisil ilmi, yaitu dia dilarang dari majlis ilmu. Nah, ini termasuk faedah dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-istiwa ghairu majhul, wal-kaifu ghairu ma'kul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Wallahu al-mustaw'ab. Yakfi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.